Adapun makna bab adalah bahwa bab ini menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada seseorang agar masuk dalam agama Islam, walaupun orang tersebut adalah orang yang beliau cintai. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang tidak dapat diibadahi, karena beliau tidak sanggup untuk memberikan petunjuk kepada orang yang beliau cintai agar masuk dalam agama Islam. Adapun hubungan bab ini dengan kalimat tauhid atau dengan kitab tauhid, bab ini menunjukkan bahwa bukti lain dari bukti-bukti nyata tentang tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadah. Karena jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk termulia dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, beliau adalah Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah, dan kedudukan-kedudukan lain yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan kedudukan itu saja beliau tidak dapat memberi hidayah bagi siapa yang beliau inginkan untuk masuk dalam agama Islam. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi selain Allah, karena hanya Allah yang sanggup memberi hidayah, petunjuk masuk dalam agama Islam kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut diperhatikan oleh kaum muslim. Jadi makna bab menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada orang yang dicintai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak, yang sanggup untuk memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat ini menunjukkan bahwa petunjuk masuk Islam hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadikan seseorang meniti jalan kebenaran Islam ini kecuali dengan kehendaknya. Dan ayat ini mengandung sanggahan terhadap orang-orang yang mempercayai bahwa para nabi atau para wali, orang-orang saleh, dapat mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan seperti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dengan keyakinan seperti itu, orang-orang meminta kepada para nabi dan wali-wali, orang-orang saleh, untuk memberikan keselamatan dari kesulitan di dunia ataupun rezeki atau apapun, karena keyakinan-keyakinan seperti ini. Di ayat ini adalah sanggahan bagi yang berkeyakinan bahwa ada wali-wali Allah yang dapat memberikan manfaat kebaikan, yang sebenarnya manfaat kebaikan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan. Dan wali-wali Allah diyakini dapat menahan kemudaratan, yang mana sebenarnya kemudaratan tersebut hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya untuk bisa menahan. Maka sekali lagi ayat ini bantahan bahwa tidak ada yang berhak dimintai, didoai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu babu qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sababu unzuli hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini surat Al-Qasas ayat 5, mautu Abi Talibin ala millati Abdul Muttalib, wafatnya Abu Talib di atas agamanya Abdul Muttalib. Kama sayati bayanu dzalika fi haditsil bab, sebagaimana yang akan dijelaskan pada hadis yang akan disebutkan pada bab ini. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan kematian Abu Talib, dan kematian Abu Talib masih di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu tidak bertauhid. Kemudian ahibati fillah atanilla wa yakum, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu taala lirasuli, innaka ya Muhammad la tahdi man ahdatta ay laysa ilaik innama alaikal bala wallahu yahdi man yasha walahu alhikmatul baligha wal hujjatud damigha kama qala ta'ala laysa alayka hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa qala ta'ala wama aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk kepada seorang yang engkau cintai. Artinya adalah bukan kepadamu perihal petunjuk itu untuk masuk dalam agama Islam. Sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan syariat Islam, dan Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Hanya Allah yang memiliki hikmah yang mendalam dan dasar hukum yang mendasar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 272, bukan tugasmu untuk memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Begitu juga dalam surat Yusuf ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kebanyakan manusia meskipun engkau gigih mereka tidak beriman. Kebanyakan manusia meskipun engkau gigih mereka tidak beriman. Surat Yusuf ayat 103. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa petunjuk hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk seseorang masuk dalam agama Islam itu sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian selanjutnya, qultu wal manfiyu huna hidayatut tawfiq wal qabuli, fa inna amra dhalika ila Allah wa huwa al-qadiru alayh. Wa amma al-hidayatul madhkuratu fi qawlillahi ta'ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, fa innaha hidayatud dilalati wal bayan, fa huwa al-bayyinu 'alillah wad-dallu 'ala dinihi wa syar'ihi. Aku berkata, yaitu Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, yang ditiadakan di dalam surat Al-Qasas ayat 55 atau 56, sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk. Yang ditiadakan di sini adalah petunjuk taufiq atau dan petunjuk diterima. Petunjuk taufiq atau petunjuk penerimaan. Apa maksud petunjuk taufiq? Petunjuk taufiq adalah seseorang setelah mendengar syariat Islam lalu dia mengerjakan apa yang dia dengar dari syariat Islam tersebut. Nah, ini namanya petunjuk tauhid. Kalau seandainya dia hanya mendengar apa yang disyariatkan dan belum mengerjakannya, berarti dia hanya dapat petunjuk dilalah, yaitu ilmu, petunjuk ilmu. Adapun jika petunjuk tersebut jika sudah dia kerjakan, maka berarti dia mendapatkan petunjuk taufiq wal qabul, dan penerimaan, penerimaan terhadap ilmu yang dia dapat. Maka sesungguhnya perkara itu adalah dikembalikan kepada Allah, yaitu perkara seseorang mengerjakan ilmu, diberi petunjuk untuk mengerjakan ilmu, menerima apa yang diajarkan, ini adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha kuasa atas hal tersebut. Wa ammal hidayatu madhkuratu fi qaulillahi ta'ala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Adapun hidayah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Fa innaha hidayatud dilalati wal bayan. Maka sesungguhnya ia adalah petunjuk, petunjuk ilmu dan penjelasan. Fahuwal mubayyinu 'anillah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat-syariat, wadal ala dinihi wa syar'i, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk terhadap agamanya dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tahibati fillah afanillahu yakum. Jadi kalau kita lihat di sini, petunjuk itu ada dua, petunjuk dilayah wal bayan. Dilalah artinya adalah ilmu, bimbingan, itu dilalah. Dan itu milik Allah, milik makhluk-makhluk Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan petunjuk, ilmu dan bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberi petunjuk, ilmu dan bimbingan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya bisa memberikan petunjuk, dilalah wal irsyad, ilmu dan bimbingan kepada para tabi'in, dan terus seperti itu sampai kepada kita. Adapun hidayatu at-taufiq, adapun hidayah taufiq, yaitu penamalan atas hidayah dilalah wal irsyad, pengamalan atas hidayah dilalah wal irsyad. Maka ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian penulis membawakan hadis sebagai dalil yang kedua di dalam bab ini. Saya bacakan hadisnya. Wa fi sahihi, ke atas, wa fi sahihi, ayuh, wa fi sahihi an ibn al-musayyib an abih qala lamma hadarat aba talibin al-wafah ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu abdullah ibn abi umayyah wa abu jahl فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب wa aba an yaqul la ilaha illallah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna lak ma lam unha anka fa anzalallahu ma kana lin-nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Baik, artinya diriwayatkan dalam As-Sahih. As-Sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dari Ibnu al-Musayyib. Ibnu al-Musayyib adalah Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i. Dari bapaknya, bapaknya adalah Al-Musayyib, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, tatkala Abu Talib, Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan meninggal, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal adalah dedengkot kekafiran dari kaum kafir Quraisy. Kemudian berada di sisinya, maka beliau bersabda kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Bukti yang dimaksud di sini adalah bukti bahwa beliau beriman kepada Allah, yang dengan bukti tersebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Kemudian tetapi disambut oleh Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, apakah kamu benci agama bapak? Lalu Nabi Muhammad SAW mengulang lagi perkataan beliau kepada Abu Talib. Akan tetapi mereka berdua pun, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, pun mengulang-ulang lagi kata-katanya itu. Maka akhir kata yang diucapkannya, bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Taala menurunkan firman-Nya, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Surat At-Taubah ayat 113. Dan mengenai Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, yaitu surah Al-Qasas ayat 56, sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ayat ini atau hadis ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Dan makna hadis adalah menjelaskan bahwa Abu Talib yang merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalau kita perhatikan dari nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, Abdul Muttalib itu adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Abdul Muttalib itu memiliki anak namanya Hamzah, kemudian Abdullah, kemudian Abu Talib, kemudian Abbas. Ini empat dari anak Abdul Muttalib: Hamzah, Abdullah, Abu Talib, dan Abbas. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Talib beliau itu berarti adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah saudaranya Abdullah. Dan beliau ini adalah Abdullah nama lainnya Imran, Abdu Manaf, atau nama lainnya adalah Imran, Imran bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib nama lainnya adalah Abdu Manaf atau Imran bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Seterusnya seperti itu. Jadi Abu Talib namanya adalah Abdu Manaf atau Imran. Nah, beliau inilah paman Nabi Muhammad SAW. Senantiasa menjaga Nabi Muhammad SAW saat beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul dari gangguan orang-orang musyrik dari kabilah-kabilah Quraisy. Oleh karena inilah Nabi Muhammad SAW sangat gigih mengajak pamannya masuk dalam agama Islam. Karena beliau mempunyai jasa, ya, pamannya mempunyai jasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat pamannya keras, sakit keras maksudnya, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk dan sekalian mengajak masuk pamannya ke dalam agama Islam dengan cara mengucapkan kalimat tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan ajaran nenek moyang, yaitu kesyirikan. Nabi Muhammad SAW meminta beberapa kali para pemuka orang kafir Quraisy tetap menghalanginya, dan akhirnya paman beliau meninggal di atas agama nenek moyangnya. Para pemuka orang kafir Quraisy tersebut disebutkan dalam hadis tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau dari sisi nama adalah beliau Amr bin Hisham. Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham. Bapaknya Hisham bin Al-Mughirah. Ya. Jadi Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang inilah yang menghalang-halang Abdu Manaf bin Abdul Muttalib atau Imran bin Abdul Muttalib, yaitu Abu Talib, untuk masuk dalam agama Islam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus saja mengajak Abu Talib untuk masuk dalam agama Islam, tetapi kedua orang ini menghalang-halang dengan cara dianggap jika Abu Talib masuk dalam agama Islam membenci agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Maka akhirnya paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib atau Imran bin Abdul Muttalib, beliau meninggal di atas agama nenek moyangnya, yaitu Abdul Muttalib. Saat itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa minta ampunan kepada Allah untuk pamannya. Kemudian Allah melarang perbuatan tersebut, dan Allah menjelaskan bahwa hidayah masuk dalam agama Islam hanya di tangan Allah Subhanahu. Karena Allah mengetahui mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ini maksud daripada hadis tadi. Dan hadis tadi menunjukkan bahwa bukti dari bukti-bukti tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, adalah hadis tersebut. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang termulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala saja, tidak dapat memberi hidayah bagi siapa yang beliau inginkan. Maka tiada sembahan yang hak melainkan Allah, dan karena hanya Allah yang memberi hidayah bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah makna ringkas dari bab, kemudian dari hadis, kemudian juga hubungan hadis dengan bab. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh penulis sebagai penjelasan. Penulis mengatakan pada halaman 290, qauluhu fis sahih ay fis sahihain. Di dalam kitab disebutkan fis sahih, yaitu maksudnya adalah dalam kitab sahihain. Dan wabnul musayyib, dan yang dimaksud dengan Ibnu Musayyib adalah Sa'id Ibnu Musayyib Ibn Hazm Ibn Abi Wahab Ibn Amr Ibn Aib Ibn Imran Ibn Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Jadi Sa'id Ibn Musayyib seorang tabi'i, dan beliau termasuk dari orang Quraisy. Ahadul ulama'i wal fuqaha'il kibar as-sab'ah minat tabi'i. Yang artinya salah seorang ulama dan ahli fikih yang terkenal berjumlah 7 dari kalangan para tabi'in. Siapa ahli fikih yang 7 dari kalangan tabi'in? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ahli fikih yang 7 dari kalangan tabi'in, mereka itu adalah Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, Harijah bin Zaid bin Thabit, Sulaiman bin Yasar. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang yang ketujuh. Ada yang mengatakan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada lagi yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada lagi yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham al-Makhzum. Jadi fuqaha as-sab'ah, ahli fikih sab'ah dari kalangan tabi'i, ada 7 orang. Sa'id ibn Musayyib 1, Urwah ibn Zubair 2, kemudian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar 3, Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud 4, Kharijah bin Zaid bin Thabit 5, Sulaiman bin Yasar 6. Kemudian nomor 7-nya terjadi ikhtilaf, yang paling banyak adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahumullah ta'ala. Nah, kita lanjut. Ittafaqa ahlul hadithi ala anna marasilahu asahul marasil. Para ahli hadis bersepakat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan hadis mursal karena seorang tabi'i jika meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka disebut dengan hadis mursal. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Imam Sa'id bin Musayyib adalah hadis mursal, dan dia adalah ashahul marasil. Hadis yang sahih, ya, asal hukumnya dia lemah karena diriwayatkan oleh tabi'i dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama mengatakan ada ashahul marasil dibandingkan hadis-hadis mursal lainnya. Ini adalah sebaik-baik Ibnu al-Madini la a'lamu fi at-tabi'in awsa'a ilman minhu. Dan Imam Ibnu al-Madini rahimahullahu taala, Imam Ibnu al-Madini adalah seorang ulama pada abad ke-3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 234 Hijriah, yaitu yang bernama Ali bin Abdullah bin Ja'far, atau yang dikenal dengan Ali bin al-Madini. Ali bin al-Madini, dan beliau adalah guru yang paling terkenal dari guru-guru Imam Bukhari, dan beliau termasuk daripada imam ahli hadis. Beliau dilahirkan di Irak dan kemudian wafat pada tahun 234 Hijriah. Ya, ya. Taib. Ali ibn al-Madini berkata, la a'lamu, aku tidak mengenal di tengah-tengah para tabi'in yang lebih luas ilmunya dari Sa'id ibn al-Musayyib. Kemudian dan umur beliau hampir 80. Wa abuhu al-Musayyib sahabi, dan bapak beliau adalah al-Musayyib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Sampai Syedah Bilyaman. Demikian pula kakek beliau, yaitu kan Sa'id bin Al-Musayyib bin Hasan. Hasan ini adalah kakek beliau. Ini juga sahabat Rasulullah SAW, wafat mati syahid pada peperangan Al-Yaman. Pada peperangan Al-Yaman. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati fillah afanillah wa'ayakum, qawluhu lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ay alamatuha wa muqaddimatuha, yaitu ketika wafat menghadiri Abu Talib. Maksudnya adalah tanda-tanda kematian, pendahuluan-pendahuluan kematian. Ya, karena setiap kematian ada tanda-tandanya dan pendahuluan-pendahuluan. Qauluhu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Yahtamil an yakuna al-musayyib hadara ma'al itsnain fa innahuma min bani makhzum wa huwa aydan makhzum wa kana thalatha idzaka kuffaran fa qutila abu jahl ala kufrihi wa aslama al-akharan. Yang artinya ketika itu Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib. Nah, di sini ada kemungkinan al-musayyib yang merupakan bapak dari Sa'id bin Musayyib, beliau ikut hadir di situ bersama dua orang. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena al-Musayyib termasuk daripada dari Bani Makhzum, dari keturunan Makhzum. Jadi siapa? Abu Jahal Amr bin Hisham, beliau adalah dari Bani Makhzum, keturunan Makhzum. Kemudian Abu Abdullah bin Abi Umayyah juga Makhzum. Kemudian Al-Musayyib juga Makhzum. Jadi tiga orang berada di situ. Dan awalnya mereka ini tiga-tiganya adalah orang-orang yang kafir, musyrik. Kemudian Abu Jahal dibunuh atas kekufurannya, sedangkan Al-Musayyib bin Hazan masuk dalam agama Islam, Abdullah bin Abi Umayyah juga masuk dalam agama Islam. Nah, begitu ceritanya. Qauluhu ya am, di dalam hadis disebutkan wahai pamanku. Munada mudhaf, ini adalah kata panggilan kepada paman. Yajuzu fihi itsbatul ya wa hadzfuha, boleh di situ diletakkan pakai ya, ya am, atau ditutup ya. Wa baqiyatul kasrah dalilan alaihi, ya ammi, ya bisa ya ammi atau ya ammi tanpa ya pada akhirnya. Wahai pamanku, ya wahai paman. Wa qawluhu qul la ilaha illallah. أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. فإن من قالها على عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من درك الشرك وبرئ منه. Artinya, dan ucapkanlah, kata Nabi Muhammad SAW kepada Abu Talib, La ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abu Talib, yang namanya tadi siapa? Imran bin Abdul Muttalib, untuk mengucapkan La ilaha illallah. Karena Abu Talib paham apa yang ditunjuki atas kalimat tersebut, yaitu berupa peniadaan sekutu bagi Allah dan keikhlasan ibadah hanya untuk Allah semata. Maka siapa yang mengucapkan hal tersebut di atas ilmu dan keyakinan, maka sungguh terlepas dari kesyirikan dan orang-orang musyrik dan masuk dalam agama Islam. Karena mereka mengetahui apa yang ditunjuki dari kalimat La ilaha illallah, makanya mereka tidak mau untuk masuk dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena mereka tahu kalau mengucapkan La ilaha illallah, maka wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, meniadakan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimati fillah, afanillahu ayakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di terus kemudian mengatakan وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر. Nah, pada saat itu di kota Mekah tidak ada kecuali hanya antara muslim dan kafir. فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منها. Tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang yang meninggalkan kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Artinya pada saat itu tidak ada munafik di kota Mekah, yang ada hanya imma muslim atau imma kafir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia muslim. Siapa dan berlepas diri dari kesyirikan, siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah berarti dia kafir dan tidak berlepas diri dari kesyirikan. Walamma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila al-madinah kana fiha al-muslimun al-muwahhidun والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب. Yang artinya yaitu bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah dari dan para sahabatnya ke kota Madinah. Nah, pada saat itu di kota Madinah ada orang-orang muslim yang bertauhid dan orang-orang munafik yang mengucapkan dengan lisannya dan mereka memahami maknanya, akan tetapi mereka tidak meyakininya di dalam sanubari, di dalam kalbunya. Kenapa? Karena di dalam hati mereka terdapat permusuhan, ragu-raguan. Fahum ma'al muslimina bi zahiril amal dunal batin. Maka mereka bersama kaum muslimin, mereka bersama kaum muslimin dalam amalan-amalan lahiriah, tetapi tidak di dalam amalan batin, yaitu qalbu. Wafihal Yahud, dan di dalam kota Madinah juga ada kaum Yahudi. Waqad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahajan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Wa wada'ahum بِأَلَّا يَخُونُهُ وَلَا يُظَاهِرُ عَلَيْهِ عَدُوًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ. Dan mereka mengadakan perjanjian bahwa kaum Yahudi tidak mengkhianati mereka, mengkhianati Rasulullah SAW, dan tidak menampakkan permusuhan kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Qauluhu kalimatan, itu nanti di dalam hadis tadi kan disebutkan, wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat, sebuah ucapan. Qala al-Qurtubi bin nasbi ala annahu badal min la ilaha illallah, yaitu kalimatan, kita berikan harakat kasrah bahwa dia adalah kata ganti dari la ilaha illallah. Jadi ucapkanlah sebuah ucapan, maksudnya ucapan la ilaha illallah. Wa in juzur rafu ala annahu khabar mubtada mahdzub, dan boleh dikatakan dia kalimatun, ya, karena itu berarti adalah kabar dari sebuah pendahuluan yang tersembunyi. Jadi boleh di dalam hadis sebutkan kalimat ucapan. Kalau bahasa Indonesia sama saja, ucapkanlah ucapan. Nah gitu. Kalau bahasa Indonesia sama saja, ucapkanlah ucapan. Qauluhu uhaju laka biha indallah wa huwa bi tasydidil jim min al mahaja wal muradu biha bayanul hujjati biha law qalaha fi tilkal halah. Uhaju laka biha indallah, disebutkan dalam hadis, aku akan uhaju laka. Ini dari kata-kata mahaj, artinya membela, ya, membela engkau dengan ucapan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membelanya. Membela Abu Talib di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu ya, wa fihi dalilun ala anna al-a'mala bil khawatim, li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dallat alaihi mutabaqatun min an-nafi wal isbat la nafa'athu. Dan di dalam kata-kata ini atau di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa amalan itu tergantung akhir. Amalan itu tergantung akhir. Karena jikalau ia mengucapkan ucapan tersebut di dalam keadaan itu, dalam keadaan dia meyakininya, apa yang ditunjuki oleh ucapan itu berupa penafian dan penetapan, maka niscaya ucapan tersebut akan bermanfaat untuk Abu Talib. Ini menunjukkan bahwa amal akhir hidup seseorang itu adalah penentu darinya. Ya, penentu darinya. Amal dan akhir hidup seseorang adalah penentunya. Nah. Kemudian ahibati fillah afanillahu ya. Qauluhu faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib. Lalu dua orang tadi, Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal, Amr bin Hisham, kedua-duanya berkata kepada Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Nah, di sini letak syubhat yang masuk kepada diri Abu Talib. Zakarahu al-hujjata al-mal'unah alladhi yahtajju biha al-musyrikun 'ala al-mursal. Kedua-duanya mengingatkan kepada Abu Talib, yaitu alasan yang tercela, yang mana orang-orang musyrik sering beralasan dengan alasan ini di hadapan para rasul alaihi salatu wassalam, di hadapan para rasul alaihi salatu wassalam. Qauli fir'aun li Musa fama balu al-qurun al-ula, seperti perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam yang berbunyi, yang artinya lalu bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, apakah mereka salah semua? Gitu ya. Apakah mereka salah semua? Sama tadi mempengaruhi perkataan Abu Jahal, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Gitu ya. Wa qaulihi wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau kepada sebuah desa kecuali orang-orang yang menyimpangnya berkata, sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah kebiasaan dan kami akan mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, ini sama ya, perkataan Abu Jahal ketika menghalang-halangi Abu Thalib untuk masuk dalam agama Islam. Apakah engkau membenci agama nenek moyang? Sama dengan perkataan surah Az-Zukhruf ayat 23 tadi, kami dapati nenek moyang kami di atas sebuah ajaran dan kami akan mengikuti ajaran nenek moyang kami dan seterusnya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qauluhu fa'ada 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Nabi Muhammad SAW mengulangi atas Abu Thalib agar mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kedua orang tersebut, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, juga mengulangi untuk menghalang-halangi Abu Thalib masuk dalam agama Islam. Fihi, kata penulis kitab Fathul Majid, di dalam hadis, di dalam kalimat ini, ma'rifatuhuma li makna la ilaha illallah, bahwa Abu Jahal mengetahui makna la ilaha illallah, Abdullah bin Abi Umayyah mengetahui makna la ilaha illallah, li'annahuma 'arafa anna Abu Thalib law qalaha la bari'a min millati Abdul Muttalib. Karena kedua-duanya mengetahui bahwa Abu Thalib kalau mengucapkan la ilaha illallah maka ia akan berlepas dari ajarannya Abdul Muttalib. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirku billah bi ilahiyyati. Karena ajaran agamanya Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, adalah kesyirikan kepada Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ar-rububiyyah faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun rububiyyah, artinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah berlalu. Wa qad qala Abdul Muttalib li Abrah, dan Abdul Muttalib berkata kepada Abrah, ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Dan Abdul Muttalib berkata kepada Abrah, aku adalah yang memiliki unta, sedangkan Ka'bah ini memiliki Rabb yang mengaturnya, memelihara, yang akan menahan keburukan engkau. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy dahulu meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara uluhiyah, yaitu dalam perkara ibadah. Mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada berhala. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi urusan rububiyah mereka percaya rububiyah Allah, yaitu percaya akan kekuasaan Allah, akan penciptaan Allah semata satu-satunya, akan pengaturan Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Mereka percaya akan itu. Nah, wa hadhihi al-maqalatu minhu ma 'inda qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma qul la ilaha illallah istikbaran 'anil 'amali biman dunha. Dan ucapan dari keduanya ini, saat Nabi Muhammad SAW mengucapkan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, ketika kedua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengatakan, apakah engkau akan membenci agamanya Abdul Muttalib? Ucapan mereka ini sebenarnya adalah kesombongan atas mengamalkan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Maka qala ta'ala anhuma wa an amsalihima min ulaikal musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina bi sya'ir majnun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedua orang ini, itu seperti kelakuan kedua orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pada waktu itu, dan yang semisal dari dengan kedua orang ini, ya, yaitu orang-orang musyrik. Mereka mengucapkan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 35-36, bahwa jika dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka langsung menyombongkan diri. Dan mereka akan berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami untuk tukang syair yang gila? Untuk tukang syair yang gila. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, taradda alaihi qalih bal ja'a bil haq wa saddaqal mursalin, yang artinya tidak, tetapi Rasulullah SAW datang dengan kebenaran dan membenarkan para rasul-rasul sebelumnya. Surat As-Saffat ayat 37. Tabayyana ta'ala istighfarahum min qawli la ilaha illallah li dalalatiha ala naf'i ibadatihim al-ilahiyah al-ilaha allati kanu ya'budunaha min al-aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah fa inna dalalata hadhihi al-kalimah ala nafi dhalika dalalatun dalalatu tadammun wa dalalatuha alayhi wa ala al-ikhlas dalalatu mutabaqah. Perhatikan baik-baik ini, penulis kemudian mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesombongan mereka dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini menunjukkan penafian peribadatan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain selama ini, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan cara penunjukan secara kandungan. Jadi kandungan la ilaha illallah ini menunjukkan bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Dan ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, maka ini menunjukkan kepada kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara langsung kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, secara langsung ini menunjukkan bahwa dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa min hikmati Rabb tabaraka wa taala fi adami hidayati Abi Talib ila al-Islam yubayyin li'ibadi anna dhalika ilayh. Nah, ini penting kita bahas. Dan termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perihal tidak diberikannya hidayah kepada paman Nabi Abu Talib untuk masuk dalam agama Islam, supaya Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Wahuwa al-qadiru alaihi dunamas man siwa, dialah Allah yang maha kuasa atas hidayah tersebut, tidak selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Falau kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdal khalqihi min hidayatil qulub wa tafrijil qurub wa maghfiratiz dhunub wa an-najati min al-'adzab wa nahwi dhalika syai' la kana ahaqqun nas bi dhalika wa aulahum bihi ammuhu alladhi kana yahubbuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wihi fa subhana man baharat hikmatul uquq hikmatu al-uquq وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW yang merupakan makhluk paling mulia memiliki pemberian petunjuk kepada kalbu, memiliki pengangkatan kesulitan, pengampunan dosa, keselamatan dari siksa dan lain-lainnya, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW memiliki sedikit dari itu, maka niscaya orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu adalah pamannya, karena beliau yang menjaga Nabi, beliau yang membela Nabi, beliau yang memberi tempat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Maha Suci Allah yang mana hikmah perbuatannya susah dicapai oleh akal, tetapi tidak mustahil. Dan Maha Suci Allah yang telah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya kepada sesuatu yang menunjukkan untuk pengenalan terhadap Allah dan tauhid kepada Allah, mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fakana akhiru maqal الأحسن فيه الرب على أنه اسم كان وجملة هو وما بعد الخبر فكان آخر itu dikasih dhamma karena dia adalah isim kana. Ma qala di sini adalah dia ikut daripada isim kana. Huwa ala millati Abdul Muttalib, ini adalah khabar atas pendahuluan. Yang dimaksud di sini adalah al-zahir anna Abu Talib, bahwa huwa dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Yang dimaksud dia di sini adalah Abu Talib. Yang dimaksud di sini adalah Abu Talib. Qala ana faghayruhu ar-rawi istiqbahan lil-lafzil madhkur wa huwa min at-tasarrufatil hasanah qalahu al-Hafiz. Sebagian ada yang mengatakan ana ala millat beliau tidak mengatakan ana di atas ajaran agama Abdul Muttalib, tetapi huwa, ini adalah untuk hal kebaikan, ya, sehingga tidak terkesan beliau yang namanya, tetapi beliau lah di atas agama Abdul Muttalib. Qauluhu ada an yaqula la ilaha illallah, dan dalam hadis disebutkan bahwa Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala al-hafidh hadha ta'kidun min ar-rawi fi nafi wuqu'i dhalika min Abi Thalib, ini adalah penekanan dari rawi hadis tentang penafian terjadinya pengucapan la ilaha illallah dari Abu Thalib, ya, bahwa memang Abu Thalib tidak mengucapkannya. Qala al-musannif rahimahullah fihi raddu 'ala man zama islam Abdul Muttalib wa aslafihi wa madarrata ashabis su'al al-insan wa madarrata ta'zim al-aslaf. Dan di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi siapa yang mengira Islamnya Abdul Muttalib dan juga orang-orang sebelumnya, dan juga di dalamnya terdapat bahaya teman yang buruk bagi manusia, dan di dalamnya juga terdapat bahaya mengagungkan orang-orang terdahulu yang menyimpang. Ai idza zada 'ala al-mashu' bi haythu taj'alu aqwalan hujjah yarju' ilayhi 'inda at-tanaju'. Maksudnya adalah jika ditambahkan di atas yang disyariatkan, yang mana perkataan-perkataan mereka menjadi alasan sandaran hukum yang disandarkan saat terjadi perselisihan. Nah, qawluhu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku akan benar-benar memintakan maghfirah untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Qala an-Nawawi wa fihi jawazul halif min ghairi istihlaf. Di dalam perkataan ini boleh bersumpah tanpa dimintai sumpah. Wa ka'anna al-halifa huna ta taqidul azmi ala al-istighfar taqiban li nafsi Abi Thalib. Dan sumpah di sini adalah penekanan atas tekad, ya, apa namanya, untuk memintakan ampun bagi Abi Thalib sebagaimana bentuk kebaikan untuk diri Abu Thalib. Fakanat wafatu Abi Thalib di Makkah sablal hijrah berkhalil. Dan wafatnya Abu Thalib di kota Mekah sebelum berhijrah beberapa waktu. Qala bin Farisin, mata Abu Thalib wali Rasulullah SAW 49 sana wa 18 wa 11 yawman. Ketika Abu Thalib meninggal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 49 tahun 8 bulan 11 hari. Wa tufiyat Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu anha ba'da mauti Abi Thalib bi 8 ayyam. Dan Khadijah radhiyallahu anha ummul mu'minin istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah kematian Abu Thalib, yaitu 8 hari setelah kematian Abu Thalib meninggal Khadijah radhiyallahu anha wa aradhaha. Baik. Qauluhu ma kana an-nabi wal ladzina amanu yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu ulil qurba. Di dalam ayat disebutkan tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar kepada Allah untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah para kerabat. Ai ma yang baghilah, yaitu tidak pantas bagi orang beriman melakukan hal itu. Wa huwa khabarun bi ma'in nahi, dan ini adalah kabar yang maksudnya adalah larangan, larangan bagi nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar bagi orang-orang musyrik. Wadhahiru anna hadhihi al-ayat nazalat fi Abi Thalib, dan yang terlihat jelas bahwa ayat ini turun dalam perihal kisah Abu Thalib. Innal ityana bil fa'il mufidah litartib qawli fa anzala Allah ba'da qawli la astaghfiranna laka ma lam unha anka yufidu dhalik. Karena di dalam hadis disebutkan fa, maka Allah, maka Allah menurunkan. Ini maka Allah menurunkan setelah Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan benar-benar memintakan maghfirah kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Nah, maka ini menunjukkan tartib. Artinya setelah Rasulullah SAW berkata seperti itu, maka turunlah ayat itu, menunjukkan kepada bahwa ayat ini turun tentang cerita Abu Thalib yang tidak masuk dalam agama Islam. Waqad dzakara al-ulama'u min juli hadhihi al-ayah asbaban akhar fala munafata li anna asbaban nuzul qad ta'addat. Dan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan tentang turunnya ayat ini, yaitu ada sebab-sebab lainnya, maka ini tidak mengapa, karena kadang-kadang sebab-sebab turunnya ayat itu bermacam-macam sebabnya. Baik. Qala al-hafiz amma nuzul al-ayati tsaniyah tawadhun fi qissati Abi Thalib. Adapun turunnya ayat yang kedua, maka ini jelas di dalam kisah Abu Thalib. Wa amma nuzul al-ayah allati qablaha fa fihi nadhar. Adapun tentang turunnya ayat pada ayat yang sebelumnya, maka ini ada, harus ada penelitian. Wa yadhharu anna al-murada anna al-ayata al-muta'alliqata bil-istighfar nazalat ba'da Abi Thalib muddah wa hiya 'amma fi haqqi wa haqqi ghairi. Dan yang terlihat, yang nampak adalah bahwa ayat yang berkaitan dengan memintakan maghfirah untuk orang-orang yang selain Islam ini turun setelah kematian Abu Thalib beberapa waktu. Ini berarti menunjukkan kepada keumuman bahwa beristighfar untuk orang yang meninggal, beristighfar untuk orang yang meninggal dalam keadaan kafir seperti Abu Thalib dan selainnya tidak diperbolehkan. Yuwadhdhu dhalika ma ya'ti bi tafsir fa anzalallahu ba'da dhalika ma kana an-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru musyrikin. Yang menjelaskan akan hal ini adalah apa yang disebutkan di dalam tafsir setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk beristighfar untuk orang-orang musyrik. Wa nazala fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta. Dan turun pada kisah Abu Thalib, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairi Islam. Seluruhnya menunjukkan dengan jelas bahwa beliau wafat di atas selain agama Islam. Wa yudha'ifu ma dzakarahu Suhaili annahu ra'a fi ba'd kutub al-Mas'udi annahu aslam li anna mithla dzalika la yu'aridu ma fi sahih. Dan dilemahkan apa yang disebutkan oleh As-Suhaili bahwa diriwayatkan di dalam kitab beberapa tulisan Al-Mas'udi bahwa Abu Talib masuk dalam agama Islam. Karena yang semisal dengan ini tidak bisa menandingi apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baik, intinya penulis ingin menjelaskan bahwa Abu Talib radhiyallahu Abu Talib wafat di atas selain Islam. Ya. Wa fihi tahrimul istighfar lil musyrikin. Dan di dalam hadis ini terdapat keharaman beristighfar untuk orang-orang musyrik. Wa mualatim wa mahabbatin, dan loyal kepada mereka dan cinta kepada mereka. Li'annahu idza harumal istighfaru lahum fa mualatum wa mahabbatuhum aula. Karena jika diharamkan beristighfar untuk orang-orang musyrik, maka loyal, cinta, ingin dekat kepada orang-orang musyrik lebih utama untuk diharamkan dilakukan. Nah, ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah selesai bab yang ke-17 tentang bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk taufik, petunjuk agar ilmu diamalkan, petunjuk agar masuk dalam agama Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi petunjuk atasnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa memahami pelajaran ini, juga bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan guna memperdalam materi ini, silakan di 021-823-6543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan mulai sekarang di 081-989-6543. Kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Belum tersambung. Silakan bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, kami berikan waktu dan kesempatan bisa menghubungi nomor kami via telepon maupun pesan singkat. Silakan. Halo. Silakan. Nol 218236543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Halo. Kami akan coba angkat untuk dari pesan singkat yang telah masuk dari Abu Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena saat ini, Ustaz, berkaitan dengan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masyarakat terlihat seperti berlebihan di dalam memuliakan para keturunan-keturunan Nabi yang mereka saat ini berada di Indonesia, khususnya dalam hal penghormatan, dalam hal penyambutan, dan dalam menempatkan mereka di sisi mereka di masyarakat. Bagaimana kita menyikapi tentang hal tersebut? Silahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana sudah dijelaskan bagaimana sikap seorang muslim terhadap ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap seorang muslim terhadap ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan keutamaan ahlul bait adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari dalam keadaan berkhutbah di tengah-tengah kami, ya, di sebuah daerah yang bernama Humma antara Mekah dan Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian beliau memberikan nasihat, kemudian beliau bersabda, amma ba'd, ala ayyuhan nas fa innama ana bashar, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah manusia. Yushiku an ya'ti ya rasulullah rabbi, hampir saja akan datang utusan dari Rabbku, yaitu malaikat maut, fa'ujiba, dan aku akan mengikutinya, yaitu aku akan wafat. Wa ana karikun fiikum saqalai awwaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua hal yang berat, salah satunya adalah Al-Quran Al-Karim, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka berpeganglah kepada Al-Quran dan ambillah Al-Quran dan berpeganglah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, wa ahlu baiti udhakirukumullaha fi ahli baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti, yang artinya, dan aku peringatkan kepada kalian, yang kedua adalah ahlu baiti, aku peringatkan kalian agar takut kepada Allah dalam berbuat baik kepada ahlu baiti, aku peringatkan kalian agar takut kepada Allah dalam perihal berbuat baik kepada ahlul bait, aku peringatkan kalian agar takut kepada Allah dalam perihal berbuat baik kepada ahlul baitku. Nah, ahibati fillah afanillah wa iyyakum, kemudian dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita wajib menghormati, memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat keturunan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, bagaimana mereka sangat memuliakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Walladhi nafsi bi yadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai dibandingkan aku menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Ya. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi." Artinya, dan jagalah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dengan menjaga ahlu baitnya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim wajib untuk memuliakan ahlu bait. Tetapi memuliakan ahlu bait bukan berarti kita berlebih-lebihan menganggap ahlu bait sebagai tuhan selain Allah yang bisa memberikan manfaat, mudarat, bisa menghidupkan, mematikan, bisa memberikan ketenangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar. Ya, ataupun bisa mendatangkan keberkahan, ya, Karena pendapat yang lebih kuat tentang keberkahan, bahwa tidak ada zat yang datang yang dapat memberikan keberkahan pada tubuhnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat tubuhnya memberikan keberkahan. Rambutnya, bekas keringatnya, air ludahnya, bekas air wudunya, yang berkah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu, dari manusia, menurut pendapat yang lebih kita kuatkan dan dikuatkan oleh para ulama-ulama sebelumnya, adalah keberkahan pada zat tubuh manusia hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah bertabarruk dengan zat selain zatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah bertabarruk dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian juga para sahabat tidak pernah bertabarruk dengan sahabat yang lain, para tabi'in tidak pernah bertabarruk dengan para sahabat dalam perihal zat. Adapun dalam perihal mengambil ilmunya, mengambil contohnya yang saleh, maka ini adalah dibenarkan. Tetapi dalam perihal zatnya, sebagaimana para sahabat bertabarruk dengan Rasulullah SAW, maka tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Mereka hanya melakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu pertemuan kini, kesempatan siang hari ini, karena mepet sekali dengan program yang selanjutnya. Maka kami mohon ikhtitam dari Ustaz Fadhil ya Ustaz. Alhamdulillah. Ahibati fillah abanillahu wa iyyakum. Pada kajian kali ini saya ingin menyebutkan apa yang sudah kita pelajari dari bab yang ke-17, yaitu bahwa bab ke-17 ini menjelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin anak Adam, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kekuasaan untuk memberi petunjuk taufik, yaitu petunjuk masuk dalam agama Islam, mengamalkan ilmu keislaman kepada orang yang dicintainya, yaitu paman beliau Abu Talib. Ini menunjukkan bahwa bukti nyata tauhid, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak, yang dapat memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sanggahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa manusia meskipun dia saleh dapat memberikan manfaat, mudarat, menyembuhkan penyakit, memberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini merupakan sanggahannya. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang merupakan kekasih Allah, tidak sanggup untuk melakukan itu. Bagaimana makhluk-makhluk yang di bawah kedudukannya, di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.